Menciptakan sebuah kata-kata terakhirku yang dulu kau bilang aku cinta terakhirmu. Tapi sekarang kau bukan cinta terakhirku, kau sudah sakiti dan kau sudah duakan cinta. Jangan pernah engkau ganggu aku lagi, sudah ada orang yang mengganggu.